menjelma sungai yang airnya sering kau teguh. Tepian tempatmu menangis dalam sirna hasrat untuk bercinta. Jejak langkahmu hilang pudar. Sinar bulan sembunyikan segala cerita yang mungkin menepilah wahai Tuhan, berpeluh luka munan muram, hiduplah asa. Hiduplah asal.